Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah wa hayumatis salam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah bi taufiqihi subhanahu wa ta'ala, dengan taufiq, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kembali kita duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Melanjutkan kembali penjelasan di dalam kitab Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, lil imami ahli sunnati wal jamaah Abi Abdillah Muhammadin Tayyib Abi Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dengan syarah Syekhul Allamatul Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya min kulli su'in wa makruh, dari setiap kejelekan dan dari setiap perkara yang dibenci. Qala hafizahullah ta'ala Syekhul Allamatul Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, menyebutkan, amma insanun yuridu an yughalita wa ayyusari'a wa yaghliba hadza la tujadilhu. Adapun manusia yang ingin untuk membuka kesalahan-kesalahan yang ada padamu, mencari-cari kesalahan, atau manusia yang ingin adu argumentasi, adu hujah, wa yaghliba, atau manusia yang ingin disebut sebagai pemenang, hadza la tujadilhu, maka orang seperti ini jangan kamu mendebatnya, tinggalkan dia. Dia datang ingin berdebat dengan kamu, namun tujuannya dia ingin mencari-cari kesalahan kamu. Maka nasihat dari Syekhul Allamatul Mujahid Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, hadza la tujadilhu, engkau jangan berdebat dengannya. Yang kedua, datang seseorang kepada kamu kemudian ingin berdebat, namun tujuannya untuk adu hujah, adu argumentasi, maka orang yang seperti ini la tujadilhu, jangan kamu berdebat dengannya. Atau datang kepada kamu seseorang yang ingin mendebat kamu, namun tujuannya sebelumnya memang sudah rusak, ingin disebut sebagai pemenang ketika debat. Maka orang yang seperti ini, la tujadilhu, jangan kamu berdebat dengannya, tinggalkan dia. Hadza minal mira'il madzmumi, karena debat seperti ini termasuk debat yang tercela, termasuk debat yang tercela. Wa minal khusumati fid din, dan debat seperti ini termasuk pertikaian di dalam agama. Al-khusumatul madzmumah, pertikaian di dalam agama itu tercela. Pertikaian di dalam agama itu tercela. Fala tukhasim, maka janganlah kamu pertikai. Wala tumari barakallahu fikum, dan janganlah kamu berdebat. Barakallahu fikum. Iya. Wal hakimu yadha'ul umura fi mawadhi'iha. Al hakim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan berbagai urusan itu pada tempatnya masing-masing. Pada tempatnya masing-masing. Kapan engkau tidak boleh berdebat? Ketika datang seseorang kepadamu dengan tujuan-tujuan yang rusak, engkau tidak boleh berdebat dengannya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubha fabayyinlah. Namun jika ada orang yang butuh untuk dihilangkan syubhat darinya, dia penuh syubhat, 1, 2, 3 bahkan lebih dari itu, banyak syubhat pada dirinya, namun dia datang untuk menghilangkan syubhat itu, fabayyin lahu, maka jelaskan kepadanya, bil akhdhi warradd, dengan mengambil dan membantah, yaitu engkau dengarkan penjelasannya yang merupakan syubhat dari dia, setelah itu engkau bantah, kemudian engkau luruskan permasalahan yang sebenarnya. Dia menjelaskan lagi syubhat yang ada pada dirinya, engkau dengarkan penjelasannya, dengarkan kata-katanya, dengarkan penuturannya, setelah itu engkau bantah syubhatnya dan engkau luruskan dan dudukan permasalahan sebenarnya. Bil akhdhi warradd, bil hikmati wal mau'idhatil hasanah. Namun hal itu dilakukan dengan hikmah, wal mau'idhah, dan nasihat yang paling baik. Iya, karena orang yang seperti ini tujuannya itu menginginkan kebenaran. Iya. Persilahkan dia datang masuk. Iya. Kalau memang kau yakin bahwa dia ingin mencari kebenaran. La ala sabilil mughalabati, bukan ala sabilil mughalabah, bukan tujuannya untuk menjatuhkan. Iya. Bukan tujuannya untuk menjatuhkan. Walakin ala sabili bayanil haqq, akan tetapi tujuannya untuk menjelaskan kebenaran. Iya. Jelaskan kebenaran kepadanya. Di kepalanya penuh dengan syubhat yang harus dikikis habis. Jelaskan kebenaran kepadanya. Jelaskan kebenaran kepadanya. Wa taudihihi, dan berikan bimbingan kebaikan kepadanya. wa irsyadi misli hadzal mustarsyidi, dan berikanlah arahan pada orang yang seperti ini. Iya, kalau orang ini dia datang dengan kebaikan, ingin menghilangkan syubhat yang ada pada dirinya, jelaskan, arahkan, bimbing dia agar dia kembali kepada kebenaran. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wal julus, al julus yani tarkul julusi, kata al julus yaitu meninggalkan duduk-duduk, ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk-duduk bersama para pengikut hawa nafsu, para pengekor hawa nafsu. Islam melarang kita untuk duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Taati ini, patuhi. Karena walaupun engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hati kamu, akan terbukti dengan teman duduk kamu. Kamu mengaku bersama al-haqqa, namun kamu duduk bersama ahlul batil, maka orang akan menilai kamu berada di atas kebatilan. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu dinilai dengan agama temannya. Engkau mengaku bersama ulama'ul kibar, namun engkau duduk bersama orang-orang yang membelot, maka orang akan menghukumi kamu, kamu juga termasuk orang yang membelot. Al-mar'u 'ala man ahabba, seseorang itu dinilai bersama orang yang dia cintai. Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita kaum muslimin untuk menjauhi para pengekor hawa nafsu. Maka harus kita taati, harus kita patuhi, karena ada hikmah besar di balik itu. Li'anna mujalasata ashabil ahwa'i tu'addi ila zighi fil ghalib. Karena sesungguhnya duduk bersama para pengekor hawa nafsu tu'addi ila zighi fil ghalib, akan mengantarkan kamu kepada penyimpangan secara umum. Iya, mengantarkan kamu kepada penyimpangan. Jangan kamu bermain-main. Wa katsirun minan nasi yaghtaruna bima indahum min ma'rifatin, dan kebanyakan manusia tertipu dengan pengetahuan yang ada pada diri mereka. Dan kebanyakan manusia tertipu dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Tertipu. Merasa orang yang paling berilmu, satu. Merasa sebagai orang yang paling besar, dua. Dari dua sifat ini saja akan melahirkan al-ujube, bangga diri. Orang yang bangga diri, dia akan rendahkan orang lain. Tertipu dengan diri mereka sendiri. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Di dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, dua jilid kitab itu, Tobaa Suudiyah, dua jilid kitab ini, beliau mengutip perkataan salah seorang ulama besar fi asrihi, di zamannya, yang bernama Abu Darda. Abu Darda rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Alamatul jahli salas, tanda kejahilan itu ada tiga. Jahil kalau kita sederhanakan artinya itu tidak tahu. Namun arti sesungguhnya dari kata jahil itu bodoh. Iya, arti sesungguhnya dari kata jahil itu bodoh. Yang pertama al-ujub, bangga diri. Bangga diri. Dan yang kedua wa kasratul mantiqi fi ma la ya'nihi, banyak bicara dalam perkara atau urusan yang tidak bermanfaat baginya. Iya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga wa an yanha an syai'in wa ya'ti, dia dilarang dari suatu perbuatan, dari suatu ucapan, namun dia mendatanginya, dia tetap melakukan. Ini termasuk apa ini? Tiga tanda kejahilan, tiga tanda kebodohan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَغْتَرُونَ بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنْ مَعْرِفَةٍ, dan kebanyakan manusia mereka tertipu dengan pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri mereka. Ini kebanyakan dari manusia. وَبِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الزَّكَاءِ, dan kebanyakan dari manusia tertipu dengan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Kebanyakan dari manusia tertipu dengan kecerdasan yang ada pada diri mereka. Sehingga apabila kau dapati pada diri kamu diberi kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kau syukuri, kau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kecerdasan yang ada pada diri kamu itu terpuji. Namun apabila engkau tertipu dengan kecerdasan yang ada pada diri kamu, dengan kecerdasan yang ada pada diri kamu, hal itu tercela bagi kamu. Di dalam kitab Hilyatul Awliya, di dalam kitab Hilyatul Awliya, Al-Imamu Mashruq rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau rahimahullah mengatakan, kafa bil mar'i ilman ay yakhsha Allah wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jiba bi 'amalihi, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu apabila dia takut kepada Allah. Iya. Apabila dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sadar pengetahuan, ilmu dan kecerdasan yang ada pada dirinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tetap mentaati Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyujiba bi 'amalihi. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan jahil, cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh apabila dia bangga dengan perbuatannya. Apabila dia bangga dengan perbuatannya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Fayukhalituna ahlal bidai, maka orang yang tertipu dengan pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri mereka dan kecerdasan yang ada pada diri mereka, fayukhalituna ahlal bidah, mereka bercampur baur dengan ahlul bidah, bercampur baur dengan orang-orang yang menyimpang, karena merasa punya pengetahuan, merasa punya ilmu, merasa punya kecerdasan, padahal mereka tertipu. Padahal mereka tertipu. Wa yu'ashirunahum, dan berteman dengan mereka, berteman dengan ahlul bidah, berkumpul dengan mereka, berkumpul dengan ahlul bidah, karena merasa punya pengetahuan, punya ilmu, punya kecerdasan, tertipu dengan kondisi diri sendiri, sehingga berkumpul bersama ahlul bidah, berkumpul bersama orang-orang yang menyimpang. Fayakiluhumullahu ila anfusihim, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka condong kepada ahlul bidah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa-jiwa mereka condong kepada ahlul bidah. Iya. Fayaqauna fi dhalal, lebih parahnya mereka terjatuh dalam kesesatan. Fayaqauna fi dhalal, terjatuh dalam kesesatan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani. Wa rahimakumullah. Jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita tertipu dengan pengetahuan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita tertipu dengan ilmu yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kecerdasan yang ada pada diri kita, sehingga kita menghalalkan dan membolehkan apa yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bercampur baur dengan ahlul bidah, berkumpul dengan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati kita dan kita terjatuh ke dalam kesesatan. Kemudian muncul sanjungan-sanjungan kepada ahlul bidah. Mungkin kalian mengetahui nama tiga tokoh yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, Muhammadunil Fatih. Mungkin kalian mengetahuinya. Kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Yang kedua. Yang ketiga, Abdul Hamid Tsani. Ini yang ketiga. Mungkin kalian mengetahuinya. Jangan sampai kalian menyanjung-nyanjung mereka. Aqidatuhum, akidah mereka, kata para ulama, alaihim rahmatullah, sufiyah, kuburiyah, asy'ariyah. Jangan sampai kalian menyanjung-nyanjung mereka berdasarkan sejarah-sejarah yang kalian dapati bukan dari lisannya para ulama alaihim rahmatullah. Kalian dapati melalui media-media, sosmed atau yang lainnya. Kemudian kalian sanjung-sanjung mereka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahima kumullah, menyanjung ahlul bidah termasuk sikap melembekkan dakwah ahli sunnati wal jamaah. Ya, dia begini, dia begitu. Ini termasuk sikap melembekkan dakwah ahli sunnati wal jamaah, melembekkan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Apalagi yang kau menyanjung mereka di hadapan ahli sunnah, kau memuji-muji mereka seakan harum nama mereka. Jauhi perbuatan itu. Jauhi. Ayuhal muslimuna ibadallah, rahimani wa rahima kumullah. Hadza syai'un malmusun. Dan ini adalah sesuatu yang malmus. Apa itu malmus? Diraba. Sesuatu yang bisa diraba, bisa diketahui. Wa asyara ila misli hadzal imam ibn Battah rahimahullah. Al imam ibn Battah rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, mengisyaratkan kepada hal ini. Qala, dengan ucapan, arufna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bida'i fajalisuhum wa ashiruhum fa'asbahu minhum. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, arafna unasan, kami mengetahui manusia-manusia, kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah, yang dulunya mereka mencela dan melaknat ahlul bidah, mencela dan melaknat orang-orang yang menyimpang. Fajalisuhum, namun setelah itu mereka duduk dengan ahlul bidah, duduk bersama-sama. Wa'ashiruhum, dan mereka berkumpul bersama ahlul bidah. Mereka duduk bersama orang-orang yang menyimpang. Mereka berkumpul bersama orang-orang yang menyimpang. Fa'asbahu minhum, maka mereka menjadi bagian dari ahlul bidah. Maka mereka menjadi bagian dari orang-orang yang menyimpang. Wa hadza malmusun fi kulli zamanin wa makan. Dan hal ini bisa diketahui di setiap zaman dan tempat, di setiap waktu dan tempat, bisa diketahui dari ciri-ciri yang telah disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah. Iya, keras kepada ahlul bidah sehingga keluar celaan kepada ahlul bidah. keras kepada orang-orang yang menyimpang sehingga keluar celaan kepada orang-orang yang menyimpang. Keras kepada ahlul bidah sehingga keluar laknat kepada ahlul bidah, kepada orang-orang yang menyimpang. Namun bermudah-mudah duduk bersama ahlul bidah, berkumpul bersama mereka, tertipu dengan keadaan sendiri. Fasbahu minhum, sehingga dia menjadi bagian dari mereka. Menjadi bagian dari siapa? Dari ahlul bidah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ightarra ba'dun nasi bi anfusihim min kibarin nasi, dan sungguh sebagian manusia itu tertipu bi anfusihim dengan diri-diri mereka, min kibarin nas, dari tokoh-tokoh manusia. Ya. Yeah. Fawaqa'u fi hawatil bid'ai, maka mereka terjatuh di dalam jurang kebid'ahan. Tertipu dengan diri mereka. Saya punya pengetahuan, gak apa-apa saya duduk bersama pengekor hawa nafsu. Saya punya ilmu, tidak mengapa saya duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Saya punya kecerdasan, sehingga tidak mengapa saya duduk bersama para pengekor hawa nafsu. Tertipu dengan kondisi diri sendiri, merasa besar dengan pengetahuan, ilmu dan kecerdasan yang ada. Fawaqa'u fi hawatil bidai, maka mereka terjatuh di dalam jurang kebid'ahan. Jangan bermudah-mudah ya ikhwan. Ma'al asafi syadid, sangat disayangkan. Wala nuridu an nusammiya hum ma'rufuna inda tullabil ilmi. Syekh Robi mengatakan, dan kami tidak ingin menyebut nama-nama mereka. Kami tidak ingin menyebut nama-nama mereka. Hah? Terlalu mulia kalau nama mereka disebut di majelis ilmu. Wala nuridu an nusammiya. Kami tidak ingin menyebut namanya. Hum ma'rufuna inda tullabil ilmi. Mereka itu diketahui di sisi para penuntut ilmu. Tahu mereka siapa dia. Sepak terjang mereka itu seperti apa. Akhlak mereka itu seperti apa. Tahu. Dikenal mereka di kalangan para penuntut ilmu. Keseharian dia bagaimana. Tahu mereka. Keseharian mereka, akhlak mereka, pergaulan mereka, muamalah mereka dipahami oleh para penuntut ilmu. Sifat-sifat mereka diketahui oleh para penuntut ilmu. Sehingga Syekh Robi di sini menyebutkan, wala nuridu an nusammiya hum ma'rufuna inda tullabil ilmi. Kami tidak akan menyebut namanya. Mereka dikenal di sisi para penuntut ilmu. Sudah waktu sholat ini? Hah? Sudah belum? Al-Muadzin? Sudah? Naam, sampai sini dulu insyaallah. Bismillah. Nanti kita akan jelaskan penjelasan berikutnya. Wal julusu ma'a ashabil ahwa, dan duduk-duduk bersama para pengekor hawa nafsu yang selanjutnya. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai sini. Moga apa yang disampaikan bisa diambil pelajaran, dan semoga kita tidak bermudah-mudah untuk duduk bersama para pengikur hawa nafsu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebagaimana biasa, kami ingatkan grup jaga malam-malam ini untuk tetap mengikhlaskan niat ronda keliling kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.